شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة، رعاكم الله. pada kesempatan pagi hari ini yang berbahagia, kita pertama kali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kemudahannya memperjalankan kita untuk berkunjung ke markis-markis Ahli Sunnah dan saudara-saudara kita Ahli Sunnah dimanapun mereka berada. Semuanya adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, rasa syukur kita kepada semua ikhwah Ahlu Sunnah yang ikut andil sedikit atau banyak memberikan waktu luangnya untuk berperan dalam dakwah, baik dengan kehadiran mereka di majelis dan kebesaran mereka di majelis, dimanapun mereka berada, membawa ilmu dan bawa sunnah. Dan pada kesempatan pagi hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita bertemu dan berjumpa di bawah naungan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan harapan memperoleh ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sebenarnya kunjungan kita ini selain dalam rangka menjalin ukhuwah yang dibangun di atas iman dan di atas sunnah, juga dalam rangka saling mengambil faedah dan memberi faedah. Alhamdulillah, di markis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan dengan keberadaan para asatid, Al-Ustaz Abu Abdurrahman, Al-Ustaz Abu Ubaid, Al-Ustaz Abu Ubaidah, Al-Ustaz Abu Yahya, dan ikhwannya ikut andil dan meramaikan dan memakmurkan dakwah ini. Fajazakumullahu khairan. Dan sambutan baik yang dibangun di atas dasar prasangka yang baik terhadap saudaranya, husnudzan. Meskipun sebenarnya yang kita sampaikan dan hendak kita sampaikan, walaupun sepatah dua patah kata, mungkin sering kita dengar dari guru-guru kita atau ustadz-ustadz kita. Tapi seperti orang bilang, kalau pepatah Arab mengatakan innalil qadimi dahsyat, kalian tahu dahsyat? Orang yang baru datang itu biasanya bawa kejutan. Bisa jadi materinya sama. Materinya tidak jauh beda yang disampaikan oleh ustaz-ustaz. Tapi kok rasanya beda? Ya, itu kejutannya di situ. Namanya tamu, kadang orang penasaran. Bawa bingkisan apa ini? Dan bawa oleh-oleh apa? Padahal sebenarnya kita nggak bawa apa-apa. Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah. Ada satu hal yang sebenarnya kita ingin ingatkan untuk diri kita semua bersama. Bahwa sebenarnya hidup kita ini dalam keadaan bahaya. Kita ini hidup dalam keadaan bahaya. Yang menuntut sebuah kewaspadaan. Jangan lengah. Sadar atau tidak sadar. Bahwa kita itu hidup dalam keadaan bahaya. Bahaya dari mana? Musuh nggak ada. Kalau di Yaman jelas-jelas musuhnya bawa senjata. Kita di Indonesia aman, tentram, nyaman. Dakwah, Masya Allah. Allah SWT mudahkan. Fasilitas dan sarana kehidupan juga dipermudah. Kenapa dikatakan bahaya? Saya yakin setiap di antara kita kalau tidak menghafal hadisnya pasti pernah mendengar hadisnya. Di majlis-majlis bukan sekali atau dua kali. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna dunya hulwatun khabidah. Wa inna allaha mustakhlifukum fiha. Fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya. Sebenarnya dunia ini memang manis dan hijau. Manis dirasa, hijau dipandang. Enak dirasa, hijau asli dipandang, menyejukkan. Itulah dunia, gembalan dunia. Inna Allah mustakhlifukum fiha, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai khalifah. Artinya generasi penerus yang akan memakmurkan dunia ini dan menjalani kehidupan dunia ini dan merasakan manis dan hijaunya dunia. Fayanzur kaifa ta'malu. Dan Allah akan melihat sejauh mana tindakan kalian dan amalan kalian. Takut dunia. Takutlah kalian terhadap dunia. Rasulullah SAW tidak mengatakan asyiru bidunya. Bergembiralah kalian dengan dunia. Israhu bidunya. Banggalah kalian dengan dunia. Di masa itu. Ya. Di masanya Rasulullah SAW belum ada sepeda motor. Belum ada mobil. Belum ada sarana apa-apa. Saja Rasulullah SAW mengatakan fattaqud dunya. Takut kalian terhadap dunia, hati-hati kalian. Waspada dari dunia. Belum ada apa di masa Rasulullah SAW. Sudah beliau peringatkan jauh-jauh hari. Hati-hati. Waspada. Kok kita cemayin? Enggak pernah merasa takut dan khawatir. Dan merasa waspada. Dari dampak negatif dan bahayanya dunia dan glamor dunia. Bukankah ini sebuah kelalaian yang sangat besar dari diri kita? Pernahkah kita mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya akan dunia? Ataukah justru itu yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya? Jangan berpikir bahwa semua kenyamanan hidup kita ini bukan sebuah ancaman. Ancaman. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabatnya dalam hadis Abi Sa'id pula, akhwafu ma akhwafu alaikum ma yukhrijullahu min zahratil dunya. Yang paling aku khawatirkan, dari yang paling aku takutkan, yang paling menakutkan dari apa yang aku khawatirkan adalah apa yang Allah keluarkan dan akan Allah SWT nampakkan dari bunga-bunga dunia. Ini yang kita lihat dan saksikan sekarang ini. Bunga, terbetul manisnya dunia, enaknya hidup dunia. Sampai seorang, salah seorang di antara manusia, seorang di antara mereka berangan-angan, ya waddu ahaduhum la yu'ammaru alfa sana. Ingin dikasih umur 1000 tahun, tidak pengen mati. Pengen dikasih panjang umur. Ya, banyakan orang kan berangan-angan pengen dikasih panjang umur. Padahal tidak tahu kalau fitnah dunia itu begitu dahsyatnya mengerikan. Berkali-kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dari dunia. Hanya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman itulah yang merasa bangga dan merasa senang, merasa gembira dengan semua kesenangan-kesenangan dunia. Wa sarifu bil hayati dunya. Wama al-hayatu ad-dunya illa mata'. Mereka-mereka itu yang merasa bangga dan merasa senang dengan kehidupan dunia ini. Sementara semua kesenangan hidup dunia ini tidak lebih dari kesenangan yang sementara, mata'. Dan berapa banyak Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat-ayat-Nya akan karakter dunia yang melalaikan, menyebukkan, dan tidak lepas dari unsur hal yang sia-sia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu anna al-hayata ad-dunya la'ibun wa lahun wa zinah wa takatsurun fil amwal wa tafakhurun bil amwal wal aulad." Permainan senda gurau, hal-hal yang melalaikan, glamor dunia, kata apa, persaingan, siapa yang paling banyak dan siapa yang paling besar, fil amwal wal aulad, anaknya, hartanya, watafakhur, dan merasa bangga saling membagikan diri dengan apa yang dimiliki dari dunia. Usaha, anak, istri, semua kebutuhan dunianya. Dan tidak ada satupun di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan dunia itu dalam konteks pujian. Selalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam konteks celaan dan peringatan. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqqun. Fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya wa la yaghurrannakum billahi al-ghurur. Al-ghurur. Wahai manusia, ketahuilah bahwa janji Allah Subhanahu wa taala itu benar. Yakin bahwa surga itu jauh lebih baik. Bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Wal akhiratu khairun wa abqa. Yakin. Fala taghurrannakum alhayatud dunya. Jangan kalian tertipu. Jangan kalian tertipu. Semua ayat, bahkan hadis-hadis Rasulullah SAW pun memperingatkan dari hal tersebut. Fattaqud dunya. Ingat baik-baik kalimat ini. Satu kalimat ini saja. Kalau kita tidak bisa menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu banyaknya. Dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Sangkan baik-baik kalimat ini. Fattaqud dunya. Rasulullah SAW kasih pesan kepada kita takut agar waspada. Bukan agar kita merasa senang. Takut dunia. Takutlah kalian terhadap dunia. Karena dunia itu akan melalaikan manusia dari akhirat. Demikian Rasulullah SAW membina dan mendidik para sahabatnya. Bukan kita nakut-nakuti. Tapi memang seperti itu Rasulullah SAW mendidik. Para sahabatnya. Ridwanullah alim ajma'in. Sampai ketika beliau alaih salatu wassalam mengutus sahabatnya Abu Ubaidah bin Jarrah ke negeri Bahrain untuk mengambil upeti dan kembali lagi ke kota Madinah membawa harta upeti yang begitu banyak. Wajar saja ya kawan. Kondisi para sahabat yang hidup serba minim. Serba minim. Tidak itu pangannya, makanan mereka kadang ya kadang ada, kadang tidak ada. Pakaian mereka juga pas-pasan, kadang cuma satu helai kain yang bisa mereka pakai. Kalau kita sudah berapa double. Ya. Mereka kadang satu saja, satu kain. Tidak ada double-an. Kadang pun pakaian tidak utuh. Kalau izar, kalau sarung ya cuma sarung saja. Cuma sarung. Cuma sarung saja. Yang bisa menutupi aurat mereka. Wajar kalau mereka dengar kabar ada rekannya bawa bawa harta, senang. Mereka sudah nanti dihadang. Kabar gembira tersebut oleh para sahabatnya dengan harapan mereka memperoleh jatah dan bagian. Tapi bagaimana Rasulullah SAW mendidik mereka? Begitu Rasulullah SAW usai salat subuh, Rasulullah SAW menghadap para sahabatnya seperti biasa duduk bermajelis, memberikan nasihat-nasihat yang ringkas. Tapi berbobot. Tidak banyak bertele-tele. Kalau kita kan kadang panjang lebar. Yang masuk paling sepetil. Ya, Rasulullah SAW sedikit. Kata Rasulullah SAW. Asyiru. Wa amilu mayasirukum. Rasul tahu. Kalau mereka itu. Lagi mengharapkan sesuatu. Karena mereka mendengar kabar. Datangnya dunia. Absyiru. Rasul tidak ingin mengecewakan para sahabatnya. Absyiru. Atau bergembiralah kalian. Tenang. Amin lumayan suruhku. Atau berharaplah apa yang ya kalian membuat senang diri kalian. Rasul tidak ingin mengecewakan para sahabatnya. Kata Rasulullah wallahi mal faqra akhsha alaikum. Bukan kefakiran dan bukan kekurangan yang aku khawatirkan menimpa kalian. Walakin aksha alaikum antuksyata alaikum dunia. Tapi justru aku khawatir ketika Allah bukakan kepada kalian itu dunia. Fatunafi surah kama tanafa surah. Fatuhrlikakum kama ahlakatum. Sehingga kalian pun akhirnya bersaing. Bersaing. Untuk memperoleh dunia sebagaimana orang-orang dahulu melakukan demikian pula dan mereka hancur, kalian akan hancur seperti halnya mereka hancur, binasa. Demikian Rasulullah SAW meringatkan dari kehancuran umat. Hancurnya umat dan rusaknya umat dengan terbukanya lapak-lapak duniawi. Demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan pelajaran kepada para sahabat agar hati-hati, terlebih di masa kita sekarang ini. Semuanya dijadikan ajar persaingan untuk memperoleh keuntungan duniawi. Bahkan dakwah pun dijadikan ajar. Lahan bersaing dan berpacu orang untuk memperoleh keuntungan duniawi. Ingin mencari popularitas, ketenaran, orang bersaing. Persaingan dakwah hanya karena perkara-perkara duniawi. Dia matanya banyak, saya harus lebih banyak. Bagaimana caranya? Dia sudah punya gedung bertingkat, saya harus lebih daripada itu. Persaingan yang hanya ditimbul dari perkara duniawi, bukan dari perkara ukhrawi. Lihat bagaimana sekarang berkembangnya persaingan dakwah yang begitu dahsyatnya. Mereka jadikan ajang untuk memperoleh keuntungan-keuntungan duniawi tampil di media-media massa dan media-media cetak dan media-media televisi ataupun yang semisalnya. Apa maksud mereka seperti itu? Kalau bukan persaingan, tidak mau kalah. Kenapa dia bisa tenar, aku tidak bisa tenar? Kenapa bisa dia tampil, kenapa saya tidak tampil? Satu nafis suha, kama tanafas suha. Ternyata betul. Dunia itu menuntut orang bersaing. Bersaing, tidak mau kalah. Tapi kalau kita berpikir akhirat, kita akan bertahan dan istiqomah. Itulah prioritas kita harus sunnah. Berdakwah demi keistiqomahan. Sedikit atau banyak. Dikenal atau tidak dikenal orang, yang penting kita dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu prioritas kita. Menimba ilmu, menimba sunnah. Karena sekarang sunnah itu banyak dijadikan orang hanya sebagai status. Status. Sekarang orang ngaku sunnah banyak. Dengan berbagai macam bentuk dan versinya. Bahkan golongan-golongan. Jadi kaum muslimin pun sekarang banyak merubah diri mereka dengan penampilan-penampilan sunnah. Begitu melihat simpatik kaum muslimin di negeri kita ini terhadap sunnah, langsung berubah penampilan semuanya. Konon di awal tahun 90-an, kita mengenal dakwah al-sunnah itu betul-betul asing. Betul-betul kita merasakan keasingan. Tapi subhanallah, sekarang semua orang ngaku pengen diakui sebagai ahli sunnah. Orang Muhammadiyah pun gak mau kalah. Kita juga ahli sunnah. Apalagi orang-orang NU. Kita ini yang dinamakan aswaja. Ahli sunnah, kalian tuh Wahabi. Tidak mau kalah. Orang semua sekarang ingin mengambil status tersebut karena melihat simpatik dan trennya sunnah. Apalagi di sarana dengan media-media sosial yang mempermudah penyebaran status tersebut. Setiap orang menampilkan status dirinya sebagai ahli sunnah. Tapi kita tidak tahu. Statusnya saja ahli sunnah. Orangnya kita tidak tahu seperti apa. Orang jalanan kah? Orang pasar? Statusnya Masya Allah. Ini yang membuat orang akhirnya bersaing. Terbukanya pintu-pintu duniawi dan lapak-lapak duniawi dan segera kemudahan duniawi. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berarti melarang orang itu untuk artinya menggunakan fasilitas duniawi yang ada. Akan tetapi ini adalah peringatan agar kita jangan terlena. Jadikan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari dunia dan fasilitas duniawi itu untuk beribadah dan menjalankan ketaatan. Karena kapan semua fasilitas tersebut dan kemudahan tersebut justru melalaikan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala, dari sunnah Rasulullah SAW. Sesungguhnya dunia itu adalah fitnah bagi dirinya, bukan nikmat. Dunia itu nikmat. Kita rasakan kenikmatan dan kita bisa merasakan kenikmatan ketika kita bisa menggunakannya untuk menjalankan ibadah. Semakin banyak dunianya, semakin banyak ibadahnya. Tapi kapan semakin banyak dunianya, kemudian kita semakin lalai dari agama Allah, lalai dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah bahwa dirinya dalam keadaan bahaya. Maftun di dunia. Terfitnah dengan dunia. Ya Allah, betapa besar dan dahsyatnya fitnah dunia yang kita rasakan. Dan terkadang kita tidak sadari kalau ini semua adalah dunia. Ujung-ujungnya dunia. Semua pertikaian, keributan, perselisihan, apapun, percekcokan, persaingan tidak lepas dari undang-undang duniawi. Pasti apa saja. Tidak lepas. Kalau mau ditelusuri seluk-beluknya, pasti ujung-ujungnya dunia. Bahkan awal fitnah, benih fitnah yang muncul di awal-awal generasi Rasulullah SAW sebabnya karena duniawi. Apa yang menyebabkan munculnya benih Khawarij tatkala menentang kebijakan Rasulullah SAW pada perang Khaibar, manakala Rasulullah SAW membagi harta rampasan perang lebih kepada sebagian orang. Perkara duniawi, ujung-ujungnya dunia. Ya Rasulullah, ya Muhammad, i'dil fa'innaka lam ta'dil. Enggak adil kamu. Berlaku adillah kamu, ya Muhammad. Kamu itu tidak adil. Inna hadil qismah ma'udila fiha wa ma'urida fiha wajhullah. Ini pembagian enggak adil. Dan tidak diinginkan darinya wajah Allah. Kamu enggak ikhlas. Ya subhanallah. Rasulullah dituduh tidak adil dan tidak ikhlas. Faman lam yafanan ya'dil illam akun adil. Illam ya'dilillah wa rasuluh. Siapa lagi yang bisa berlaku adil kalau Allah dan Rasulnya tidak berlaku adil. Kalau seperti ini aku dituduh. Dunia. Jadi ujung-ujungnya dunia. Mau kerang-kerangan, mau ribut-ribut apa, ini masalah manhaji, masalah prinsip, masalah apa. Ujung-ujungnya, dunia. Beda pendapat dan beda pendapatan. Jadi bukan hanya sekedar pendapat yang beda, tapi karena pendapatnya beda. Tidak ingin tersaingi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita di atas sunnah dan kesederhanaan hidup. Kesederhanaan hidup. Kata Rasulullah SAW, al-bazazatu minal iman. Hidup yang sederhana termasuk daripada nilai-nilai iman. Jangan terpancing dengan mereka-mereka yang berkembang. Dengan dakwah sunnah bukan dakwah persaingan. Bagaimana kita bersaing dengan yang sana atau yang situ? Dia sudah punya gedung, dia sudah punya mobil. Dia sudah punya masa. Bukan itu dakwah sunnah. Dakwah sunnah dibangun dasar istiqamah. Dakwah sunnah itu memiliki sirat al-ghurbah. Keasingan. Sabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kita sampai akhir hayat mati di atas sunnah. Itu yang kita inginkan. Dikenal orang atau tidak dikenal? Apa faedahnya? Ya. Kita dikenal atau tidak dikenal orang? Sementara kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Fakulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Enggak sama ustaz kita. Enggak sama bapak dan ibu kita. Tidak ada satupun yang akan mendampingi kita kecuali amalan dan ibadah yang kita bekali diri kita. Sanasallallahu alaihi wa alaikum taufiq lima yuhibbah. Mudah-mudahan sedikit dari apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Wa jazakumullahu khairan.